Ada seorang ihwa yang menyampaikan berita kepada seorang da'i di sebuah tempat tentang kasak kusu atau isu manhaj. Apakah da'i tersebut seharusnya mendalami kebenaran berita tersebut dengan tabayyun atau boleh langsung menghukumi bahwa berita itu benar? Kalau pembawa berita ini adalah thiqah, pembawa berita ini adalah dengan data dan keterangan bukti dan keterangan yang nyata, tidak perlu lagi bertabayyun, sudah ada buktinya kok. Sudah ada buktinya, sudah ada datanya, ada kebenaran. Kalau seandainya orang yang datang ini, orang yang dalam tanda tanya, baru kita mencari tasabut wa tabayyun. Kalau yang datang ini adalah bukti, keterangan, bukti-bukti yang tersebar. Tersebar. Kerusakannya sudah mengena, menimpa terhadap manusia, terhadap agama manusia, terhadap dakwah. Maka tentunya ini tidak perlu ditabayun lagi, sudah jelas. Jangan nanti ada pencuri. Pencuri, jelas-jelas pencuri. Lantas kamu katakan kita tabayun dulu ke pencuri. Pencuri, kamu pencuri ya? Itu namanya bukan tabayyun. Itu namanya ngawur. Jadi kalau sudah jelas datanya, kita berpegang dengan data yang jelas. Itulah manhaj. Allahu a'lam bishawab. Jangan kalian berpegang dengan tabayyun-tabayyunnya ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bida'i wal ahwa, naam, berjalan di atas tabayyun sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikian. Jadi kalau thiqah yang memberikan khabar, lantas data-data ini adalah mu'tamad, data yang terpercaya, bahkan dengan bukti-bukti, dengan penyebaran-penyebaran, selebaran-selebaran yang bisa dipertanggungjawabkan dari berita-berita yang ada, tidak perlu lagi tabayyun. Ketika para ulama menghukumi seseorang itu demikian dan demikian, tidak dipanggil orangnya. Berarti ini orangnya, saya mau tanya dulu. Enggak, para ulama itu melihat, ini data-datanya. Oh, si fulan demikian. Wallahu a'lam bishawab.